meninggal, namun itu belum saya. Lakinnahu kana min jinsil uhad. Akan tapi Ibnu Sa'd itu adalah sejenis dukun, yaitu termasuk dukun. Nabi pernah berkata pada Ibnu Sa'd satu kali, aku telah memberikan sesuatu untukmu, coba kau tebak. Maka Ibnu Sa'd mengatakan duh duh, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan untuk Ibnu Sa'd surat Tuhan. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ikhsa falan tak dua pada rosa. Di menawarkan istilah diharapkan dan mesti. Kalau tak dua pada otak, otak tidak akan bisa melewati kadarmu. Artinya engkau adalah bagian dari para dukun-dukun yang lain yang tidak punya kemampuan lebih dari itu. Tidak punya kemampuan lebih bagaimana kemampuan para dukun. Dan para dukun itu mereka punya qarin dan syaitan, teman dan setan. Itu setan jin. Yang setan jin ini memberitahukan kepada dukun tadi berbagai hal-hal yang gaib, hasil curi-curi yang dengar yang dia lakukan. Hasil dari mencuri-curi dengar berita di langit dunia. Namun kanu mereka para dukun mencampuri berita yang benar tersebut dengan dusta. Bagaimana dengan hadis yang sahih, jadi dengan Bukhari dan yang lainnya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan punya para malaikat turun sampai ke mendung, lalu menceritakan perkara yang telah diputuskan di langit. Maka setan, yaitu setan jin, berusaha untuk mencuri-curi dengar. Yang berhasil dia dapatkan, maka itulah yang dia wahyukan, yaitu dia bisikan pada para dukun. Namun mereka para dukun itu mencampuri berita yang dibakar oleh jin tadi dengan 100 kebohongan, dan 100 kebohongan ini menjadi amfusihim, buatan mereka sendiri. Dalam hadis yang lain dikatakan oleh Muslim dalam sahihnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama sejumlah para sahabat Ansar, tiba-tiba Umayyah bin Najmin, ada bintang yang dilemparkan. Fastanara, ketika bintang tersebut bernyala terang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apakah yang kalian katakan di misli hada, di misal ini di mata jelia, jika kalian melihatnya, kalian melihat bintang terang yang dilemparkan, bintang berikor, kata pelajar fisika komet. Maka mereka para sahabat mengatakan, dulu kami mengatakan malam ini meninggal orang yang besar atau lahir ya, orang yang besar. Ini keyakinan jahiliyah tentang bintang yang dilemparkan. Ini keyakinan jahiliyah diyakini bahwasanya itu adalah hari atau malam atau waktu meninggal orang besar atau lahir karena orang besar. Dan ini sama persis dengan keyakinan di Tribun dan Mujawabah. Sama persis. Saya pernah baca buku Mujawabah di bab masalah bintang bergerak. Saya disebutkan sama persis. Bahasanya itu adalah tanda ketika itu terjadi ada orang besar, sama orang besar yang lahir. Tak ada orang besar yang sedang meninggal. Sama persis dengan keyakinan sendiri ya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidak benar anggapan sendiri ya. Bintang itu tidaklah dilemparkan karena matinya seseorang, tidak pula karena lahirnya seseorang. Yang benar akan tapi Rabb kita tahu kalau Ta'ala jika menetapkan suatu perkara, maka bertasbihlah para malaikat hamalatul arsy yang pada hari kiamat nanti para malaikat menghitung arsy itu jumlahnya ada 8. Wa yahmilu arsya rabbika yawma idzin samania, ada 8 malaikat yang menghitung pemikul arsy pada hari itu pada hari kiamat. Sebelum hari kiamat tiba, maka pada perkara itu yang diajarkan oleh Imam Ahmad, malaikat penghitung arsy jumlahnya 4. Bagaimana disebutkan oleh Rasulullah Fauzan di Ta'liqat Muftah sama beliau untuk akidah Tauhidiyah. Sebelum kiamat tiba, jumlahnya 4. Setelah kiamat tiba, dan jumlahnya 8. Sementara kemudian bertakbirlah penghuni langit berikutnya, kemudian berikutnya, sehingga sampailah takbir tersebut kepada penghuni langit dunia. Kemudian penghuni langit langit yang ketujuh bertanya kepada para malaikat penghitung arsy, apa yang Allah firmankan. Kemudian malaikat penghitung arsy menceritakan apa yang Allah firmankan. Kemudian istakbir bertanya semua penghuni langit yang bawah kepada penghuni langit atasnya. Hatta yang belum khabar, sehingga sampailah berita tersebut kepada penghuni langit dunia. Nah, ketika itu setan berusaha untuk menjurjur dengar, akhirnya setan dilempar dengan bintang. Nah, kalau setan berusaha menjurjur dengar, maka dia sampaikan apa yang dia jurjur dengar itu kepada para wali-walinya, yaitu dukun. Famajahu fihi ala wajhihi, maka apa yang disampaikan oleh dukun sebagaimana disampaikan oleh jin, maka itulah yang benar. Akan tetapi mereka para dukun itu menambah-nambahi perkataan baik sendiri. Dalam riwayat, dalam satu riwayat Makmar mengatakan, aku bertanya kepada Az-Zuhri, apakah ada bintang yang dilempar di masa jahiliyah? Maka Az-Zuhri seorang tabi'in mengatakan iya, akan tetapi hulilah ya, penjagaan diketatkan ketika Nabi SAW terjun. Maka penjelasan bahasanya setelah Nabi diutus, penjagaan berkaitan dengan bintang itu dijadikan lebih ketat. Penjelasan Az-Zuhri seorang tabi'in. Pertanyaan Al-Unsi alladhi idda'a an-nubuwwata kana lahu minasyayatini ma yukhbiruhu bi ba'di al-umuri al-mulimati falamma qatalahu al-muslimuna kanu yakhafuna minasyayatini ay yukhbiruhu bima yakuluna bihi hatta a'anatahum a'anatum alaihi imra'atuhu bima tabayyana laha lamma tabayyana laha kufruhu faqataluhu wa kadhalika muslimatun musailama kadzalika musailamatul kadza kana ma'ahu min as-syayatin may yukhbiruhu fil mudibati wa ya'inuhu wa yu'inuhu ala ba'd al-umuri wa amsal ha'ula'i kathiruna mithlu al-harizi at-tamshiti at-dimashqi alladhi kharaja fi syami zamana 'abd al-maliki ibni marwan wa وكان الشياطين الشياطين تخرج رجليه من الخيل وتمنع السلاح أن ينفذ به وتسبه الرخامة إذا نقرها إذا نهرها في يده وكان يرى الناس في جبل قصيون وكان يرى الناس في جبل قصيون رجالا ربانا على خيل في الهواء ويقول يا الملائكة وإنما كانوا جنا ولما أمسكه المسلمون ليقتلوه فطعنه طائنا بربه فلم ينفث فيه فقال له عبد الملك إنك لم تسم الله فسمي وطعنه فقتله وهكذا أهل الأهوال الشيطانية تنصرف عنهم شياطينهم إذا ذكر عندهم ما يطردهم مثل آية الكرسي فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما وكله النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة الفطر فسرق منه الشياطين ليلة ليلة بعد ليلة وهو يمسكه فيطلقه فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة فيقول إنه زعم ألا يعود فيقول إنه سيعود فلما كان في المرة الثالثة قال له دعني حتى أعلمك ما ينفعك إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخرها فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقك وهو كذوب وأخبر أنه شيطان. Nah, dan Al-Aswad Al-Unsi yang mengaku-ngaku jadi Nabi, dia juga punya banyak setan yang menceritakan kepadanya beberapa perkara lain. Dan ketika kaum muslimin memerangi Al-Aswad Al-Unsi, kaum muslimin khawatir dari setan-setan. Setan-setan tersebut khawatir kalau setan-setan tersebut menceritakan pada Al-Aswad Al-Unsi bima yakulu nabihi, apa yang mereka katakan tentang Al-Aswad Al-Unsi dan apa yang mereka rencanakan. Sampai akhirnya kaum muslimin dibantu oleh istrinya Al-Aswad Al-Unsi sendiri, setelah si istri ini tahu kalau suaminya statusnya adalah orang kafir, sehingga berhasillah kaum muslimin membunuhnya. Demikian juga Musalamah Al-Qadar, dia juga punya banyak setan yang menceritakan kepadanya berbagai hal yang gaib dan membantunya untuk melakukan berbagai perkara yang luar biasa. Dan orang-orang yang semisal dengan mereka itu banyak. Contoh yang lain adalah Al-Harith Ad-Dimaski, yang dia itu muncul di Syam di zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan, dan dia pun mengaku-ngaku jadi Nabi. Nah, ketika dia ditangkap maka nasihatin, maka setan itu mengeluarkan kakinya dari belenggu, dari bokol. Mana itu?

bikalamin la ya'lamu bihi wa rubbama lam yafqahu wa rubbama katibun kadzdzaba al-hadirin wa rubbama katibun al-hadirin bima fi qalbihi wa rubbama takallama bi al-sinatin mukhtalifatin kama yatakallamu al-jinniyu ala lisanil masru'i والإنسان الذي حصل له الحال لا يدري بذلك بمنزلة المشروع الذي يتقبته الشيطان من المس من المس ولبسه فتكلم على لسانه فإذا أفاق لم يشكر بشيء مما قال ولهذا قد يضرب المشروع ضربا كثيرا قد يقتل مثله الإنسية أو يمرده لو كان هو المضروب وذلك الضرب لا يؤثر في الإنسية ويخبر إذا أفاق أنه ما شعر به لأن الضرب كان على الجني الذي التبسه ومن هؤلاء من تأتيه الشياطين ومن هؤلاء من تأتيه الشياطين بأطعمة وفواكه وهلو وغير ذلك مما لا يكون في ذلك الموجب ومنهم من يطير به الجني إلى مكة أو إلى بيت المقدس وغيرهما ومنهم من تحمله أشية عرفة ثم تعيده من ليلته ولا يهج حتى سقيا بل يذهب بثيابه ولا يحرم إذا جاء الميقات ولا يلبي ولا يبيت ولا يقف بمزدلفة ولا يطوف بالبيت ولا يسعى بين الصفا والمروة ولا يرمي الجمرات بل يقف بعرفة بثيابه ثم يبدأ من ليلته وهذا ليس بهدي مشروع باتفاق المسلمين بل هو كمن يأتي الجمعة ويصلي بغير وضوء أو إلى غير القبلة ومن هؤلاء المحمولين من حمل من حمل مرة إلى عرفات ورجع فرأى في النوم ملائكة يكتبون الحجاج فقال ألا تكتبوني فقالوا لست من الحجاج يعني لم تحج حجا سريا. نعم. Oleh karena itu jika ada orang baca ayat kursi tinggal ahwal kampanye ada orang yang punya kemampuan luar biasa bantuan setan dan dia baca ayat kursi tersebut bisa terkirim dengan penuh kejujuran keputusan maka ayat kursi tersebut bisa membatalkan ahwal kampanye seperti tadi tidak mempat dibatal, katakan bismillah tidak mempat dibatal semacam orang yang bisa masuk ke dalam api dan tidak pernah apa-apa namun karena bantuan setan cuma dalam api keluar lagi tidak apa-apa. Nah, pas dia masuk dulu bacakan ayat kursi, nanti tidak bisa keluar lagi. Bisa-bisa akan batal kemampuannya. Atau semacam orang sufi yang mengikuti acara sama al-muka bersedia. Acara muka persetangan bersedia dan siulan yaitu acara bernyanyinya, berjogetnya orang-orang sufi kemudian dia asik berjoget

Asyiah itu berawal dari tergelincirnya kebenaran. Selama dari tergelincir kebenaran itu Asyiah. Seperti yang kita tahu ya, kuantumah. Ketika hari awal-awal dan Zulhijjah itu sudah siang, Nabi gendong menuju Arafah. Karena hukum, ada hukum itu dimulai dari berkaitan kematian kebenaran di tanggal Zulhijjah Arafah. Di tanggal Zulhijjah pada hari Arafah. Tentu mulai ada hukum menurut pendapat yang paling kuat. Bagaimana mengatakan mulai dari pagi, tapi tidak terpengaruh mulai sejak Asia. Jadi itu hukumnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak, maka tidak benar. Tumat itu kemudian dibawa pulang Nabi oleh setan mindai lagi di malam itu. Maka apakah orang ini berhaji karena dia hukum di awal sore kemudian malam di isaknya ke tempat rumah? Jawabannya adalah wala yahuddu hajjan syar'iyyan, orang ini tidak berhaji dengan haji yang syar'i. Kenapa? Karena dia pergi bahkan bapaknya tidak pakai kain ihram. Pakaian ihram. Gimana kita dikatakan haji syar'i? Pada yang lain juga tidak pula dia meniatkan ihram ketika sampai sampai mikot. Tidak pula baca tasbih. Tidak pula yabil. Dia tidak mampir di Mina, mungkin maksudnya bermalam di Mina, tidak pula berhenti di Muzdalifah atau bermalam di Muzdalifah, tidak pula tawaf di Ka'bah, tidak pula sa'i antara Safa dan Marwah, tidak juga melempar jumrah. Bahkan dia berhukum di Arafah namun pakai pakaian biasa, kemudian pulangnya malamnya pulang. Dan ini bukan haji yang syar'i dengan sepakat seluruh kaum muslimin. Bahkan orang ini seperti orang yang datang mau sholat Jumat, namun dia sholat Jumat tanpa pakai wudhu atau sholat tidak menghadap kiblat. Dan di antara mereka-mereka orang-orang yang digendong oleh setan sampai Arafah, ada satu ketika ada orang yang digendong ke Arafah, kemudian pulang. Setelah pulang di rumah, kemudian dia tidur, maka dia lihat dalam tidurnya banyak ada dia lihat banyak malaikat mencatati daftar jemaah haji tahun itu. Maka dia tanya kepada malaikat yang dia lihat dalam mimpinya itu, tidakkah pertama aku termasuk jemaah haji tahun ini? Maka para malaikat mengatakan, lantang dan ucap, enggak tidak termasuk jemaah haji karena malam malam tanggal 10 dan sampai rumah dan tidur di rumah. Ya, ini artinya lam tahu jahat dan sa'iyan. Mau tidak berhaji dengan dia sa'i karena siang malam ke alfa, malamnya dan sampai rumah. Allah

Dan boleh jadi kemudian Khidir bercerita apa setan yang berupa dengan yang ngaku Khidir tadi bercerita kepadanya dengan sebagian perkara dan membantunya sebagian matalibi apa yang jadi tuntutannya, apa yang jadi kebutuhannya. Kalau perjalanan zalika sebagaimana hal tersebut terjadi diarahi oleh beberapa orang baik kaum muslimin atau Yahudi ataupun Nasrani. Demikian yang kita sampaikan ini. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sallam wa alhamdulillahirrahmanirrahim. Insyaallah kalau kita sudah selesai ini, kemudian kita lanjutkan dengan salah satu kiyah karya Ibn Qayyim. Bisa di copy sama aku. Mama, masihnya dah selesai. Masihnya dah selesai ya. Pinter ya, Mbak Mama enggak minta pulang-pulang ya. Ya. Oh iya, wadah kontinya ya. Lupa di bawah ya.